Nah, jadi mutafakidan di ayatakum hurmata arhamikum. Di sini hurmata sebagai maf'ulun bih dari riayah. Jadi zat yang apa? Yang senantiasa memperhatikan. Yang diperhatikan di sini apa dalam kalimat ini, yaitu bagaimana penjagaan kalian terhadap rahim-rahim kalian. Maksudnya apa? Kerabat-kerabat yang memiliki hubungan rahim. Ini menunjukkan pentingnya apabila menjaga apa? Menjaga kekerabatan. Wasilatakum iyyaha, dan bagaimana kalian apa? Menjaga hubungannya. Jangan sampai memutus. Nah, makanya kita diperintahkan untuk silaturahim. Tain membangun hubungan nah, rahim dengan mereka. Dan alhamdulillah pada zaman ini banyak kemudahan sehingga seorang yang tempatnya jauh masih tetap bisa menyambung dengan apa? Telepon. Nah, walaupun sekedar tanya berita. Ini silaturahim. Dia niatkan dengan niatan baik bernilai ibadah. Tain bernilai ibadah. Berarti inti dari makna ar-raqib, jangan sampai lupa. Nah, apa makna ar-raqib? Entah ya akhana Faisal. Hah? Lihat yang maha ar-raqib. Yang nah, tayyib. Tadi apa yang lebih tepat kata? Nah, melihat yang mengawasi semua apa? Semua perbuatan hamba-hambanya, ya, menjaga mereka, nah, dan memperhatikan mereka. Tayyib. Waqala Ibnul Mangdzur war-raqibu fa'ilun bi makna fa'il. وهو الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء. Nah, Ibnu Mangdzur mengatakan dalam lisanul Arab, ar-raqib adalah fa'il dengan makna fa'il, yaitu al-hafiz alladhi la yaghibu anhu syai', yaitu zat yang menjaga yang tidak ada sesuatu pun apa terluputkan darinya. Berarti apa? Ya, Allah yang mengawasi, memberikan perhatian, memberikan penjagaan terhadap hamba-hambanya. Tidak ada yang terluputkan dari Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu pun. Nah, oleh karena itulah di antara sifat yang hendaknya kita berhias dengannya adalah sifat apa? Sifat muraqabah. Ketika kita beriman, di antara nama-nama Allah ar-raqib, hendaknya kita berhias dengan sifat apa? Muraqabah. Sifat muraqabah adalah sifat di mana kita apa? Merasa senantiasa diawasi oleh Allah. Senantiasa dijaga oleh Allah amalan-amalan kita. Tidak ada yang luput dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita membicarakan orang, ingat ya khanifita, walaupun di depan orang itu kita bisa apa? Bisa berkelit misalnya, tapi di hadapan Allah tidak akan bisa. Contoh. Nah, berarti hari ini yang kita pelajari apa? Nama apa? Indak Maulana. Dan Naam Ar-Razzaq dan Ar-Raqib. Tayyib. Ar-Razzaq apa maknanya? Naam yang memberi rezeki, yang Maha memberi rezeki. Terus Ar-Raqib? Naam yang mengawasi. Naam hamba-hambanya, memberikan perhatian dan penjagaan terhadap mereka. Tayyib. Barakallahu fiikum. Tayyib.